إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وهذه الأحاديث الواردة في أصله وفضله، وهذا الفضل الجزيل المترتب عليه هو إذا كان وقفا شرعيا حقيقيا واقعا في موقعه. Kemudian hadis-hadis yang disebutkan tentang prinsip wakaf dan juga keutamaan wakaf, hadzal fadl al-jazil al-mutarattab alaih, sesungguhnya pahala dan keutamaan yang besar dari wakaf tersebut, jika dia wakaf yang syar'i dan hakiki dan tepat pada tempatnya dan diniatkan, dimaksudkan untuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat-syarat wakaf syar'i. Yang pertama, kalau wakafnya syar'i sesuai dengan aturan syariat. Hakiki, ini benar-benar diwakafkan, bukan hanya namanya saja, dan tepat pada tempatnya. Waqi'an fi mauqi'ihi. Karena kadang-kadang kalau tidak tepat pada tempatnya, malah dipakai untuk sia-sia, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka sayang, hilang keutamaan wakaf. Juga syarat berikutnya, maqsudan bihi wajhallah. Kalau dituju, diniatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Muwajjahatan musarifah atau masarifahu ila wujuhil qurbi, dan diarahkan penggunaannya. Masarifuhu, ini penggunaannya diarahkan ila wujuhil qurbi, ke wajah-wajah atau sisi-sisi yang merupakan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abwabil birri wal ihsan, di pintu-pintu kebaikan dan ihsan. Seperti misalnya min bina'il masajid wal madaris an-nafi'ah, seperti membangun masjid-masjid, dibangun madrasah-madrasah yang bermanfaat, dipakai sebagai masyari' al-khairiyah, tempat-tempat kebaikan. Wa sarfuhu ila ahlihi min dawil qurba war rahim, dan diarahkan kepada orang-orangnya, yakni yang pantas dan berhak untuk mendapatkan kebaikan tadi. Dikhususkan dawil qurba, kerabat-kerabat dekat, war rahim, orang-orang yang memiliki hubungan silaturahmi. Al-fuqara, yang miskin. Al-masakin, yang fuqara. Naam, al-fuqara wal-masakin maknanya hampir sama, yang kekurangan atau pas-pasan. Wal-ajizin, untuk orang-orang yang lemah. Wal-munqati'in, untuk orang-orang yang terputus kehabisan bekal. Apa bedanya munqati'in dengan fuqara? Kalau fuqara memang aslinya dia kekurangan. Tetapi kalau munqati'in, sesungguhnya dia tidak kekurangan tetapi terputus dari hartanya karena misalnya tersesat atau musafir. Yang kehabisan bekal itu namanya munqati'. Mungkin di negerinya dia ghani, kaya. Begitu perjalanan kehabisan bekal, dia butuh bantuan kan? Maka ini yang disebut dengan munqati'. Baik. Sehingga ada bangunan di jazirah sana, di Arab sana, diwakafkan oleh pemiliknya untuk para musafirin, ibnu sabil, orang-orang yang kehabisan bekal, bisa tinggal di situ gratis, dikasih makan gratis. Baik. Ini barakallahu fikum yang namanya wujuhul khair. Berarti barakallahu fikum, wakaf yang syar'i memiliki keutamaan jika benar-benar syar'i dan pada tempatnya, ditujukan untuk tujuan yang baik, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dipakai dalam taqarrub dan wujuhil ihsan. Kalau ini saya wakafkan tanah saya ini untuk lapangan bermain anak-anak, lapangan bola dan sebagainya, bagaimana ini? Kadang memang jadi manfaat, tapi kadang jadi mabarat. Mengapa? Karena itu perkara yang mubah. Main bola perkara yang mubah. Kalau kamu wakafkan untuk lapangan, nanti akan dipakai di sini pertandingan, akan dipakai di sana qimar, perjudian. Yang menang dapat ini, yang kalah dapat itu dan sebagainya. Akan terjadi pertikaian, perkelahian di tanah itu juga. Akan terjadi keributan, akan terjadi berbagai macam permainan-permainan untuk hiburan sebelum pertandingan. Ada kan biasanya? Ada drum bandnya dulu, ada tari-tariannya dulu. Maka itu namanya wakaf yang tidak tepat. La yaqa' mauqi'ahu, tidak menepati pada tempatnya. Seharusnya imma untuk lapangan salat Id misalnya, disebut dengan musalla al-Id. Musalla al-Id, walaupun judulnya musalla al-Id, penggunaannya bukan hanya salat Id. Salat Id juga di situ. Salat jenazah juga yang sunnah, bukan di masjid, tetapi di lapangan salat Id. Juga dipakai di dalamnya untuk salat istisqa. Barakallahu fikum, banyak penggunaan-penggunaan dalam musalla al-Id. Walaupun bentuknya seperti lapangan, hanya dikasih tembok keliling sama pintu gerbang. Ikhwanu billahi a'azzakumullah. Maka harus tepat untuk apanya. Dan juga harus tepat untuk siapa? Untuk fuqara wal masakin wa dzawul hajat. Dzawul al-hajat. Wal ajizin wal munqati'in wa musta'adatu ahli al-khair was-salah, atau untuk membantu orang-orang baik dan orang-orang yang saleh. Bagaimana membantunya? Menjadi rumah-rumah wakaf. Rumah-rumah wakaf itu adalah rumah-rumah yang dipakai oleh imam masjid, muadzin, pengajar dan sebagainya, yang kalau imam masjid itu berhenti, maka rumahnya dipakai untuk imam berikutnya. Jadi bukan punya dia. Siapa saja imamnya di masjid itu, rumahnya disiapkan. Itu namanya membantu ahli khairi wassalah. Mengapa? Kalau diberikan secara pribadi untuk dia, itu bukan wakaf namanya. Orang itu boleh menjualnya, boleh memotongnya, boleh dia untuk menjual dan pindah tempat lain dan seterusnya. Sehingga yang wakaf adalah kalau dipakai untuk siapa saja yang memakmurkan masjid tersebut, silakan tinggal di situ. Kalau dia tidak lagi meramaikan masjid itu, tidak lagi jadi imam di situ, maka maaf-maaf, silakan pergi, diganti untuk tempat imam berikutnya. Itu namanya wakaf. Amma an yahjur ala auladihi wa warasatihi bismil waqaf hatta la yabi'uhu aw taktur alaihi duyun fayaqif aqarahu khasyata an yuba'a li ashabil huquq aw yaqifuhu ala auladihi fayuhram ba'duhum wa yuhabi ba'duhum. Adapun kalau dibatasi wakaf ini hanya untuk anak-anak turunan saya, wa warasatihi untuk ahli waris saya, wakaf bukan itu, bukan wakaf. Pokoknya rumah saya jangan dijual, saya wakafkan untuk anak-anak saya, itu bukan wakaf namanya. Baik. Hanya bismil wakaf, mengatasnamakan wakaf padahal bukan wakaf. Hanya sekedar hatta la yabi'uhu, agar jangan dijual. Wahai anak-anakku, jangan dijual rumah saya. Pakailah oleh kalian semuanya sampai akhir masa. Tidak boleh jual. Kemudian pakai bahasanya, saya wakafkan, tidak boleh dijual. Saya wakafkan untuk anak-anak saya. Itu bukan wakaf. Karena kalau wakaf tidak dibatasi oleh anak-anaknya saja. Atau dengan nama wakaf ternyata hanya permainan untuk menghindari bayar hutang. Misalnya, dia akan wafat, memiliki hutang banyak. Kalau saya meninggal, rumah saya akan dijual dan habis untuk bayar hutang. Maka dia sebelum ketahuan kalau dia punya hutang, dia ikrarkan bahwa rumah saya wakaf, tidak boleh dijual. Wakaf untuk anak-anak saya dan turunan saya. Itu curang namanya. Hanya sekedar la yabi'uhu, jangan dijual, au taksur alaihi duyun, atau dia banyak hutang, fayaqif aqarahu, maka dia wakafkan bangunannya, khasyata an yuba', karena khawatir dijual, li ashabil huquq, khawatir dijual untuk membayar orang-orang yang berhak. Aw yaqifuhu ala auladihi, atau diwakafkan untuk anak-anaknya, fayuhram aw fayuharrim ba'duhum wa yuhabi ba'duhum, maka sebagian mereka mengharamkan dan sebagian mereka tidak menyukainya. Kan yaj'al nasibal banati lahunna madumna ala qaidil haya ayufaddil ba'dul awladi ala ba'd lighairi qasdin sahih aw yaqifu ala jihati minal jihad allati la birra fiha wala qurbah. Atau kalau wakaf itu dijadikan sebagai bagian anak-anak perempuannya saja, madumna ala qaidil hayah, selama mereka masih hidup, itu bukan wakaf juga. Dikhususkan untuk anak-anak perempuannya saja. Atau yufadil ba'dul awlad, atau diistimewakan anak-anak tertentu di samping anak-anak yang lainnya. Kalau saya meninggal, bangunan saya wakafkan. Saya wakafkan untuk anak saya yang bernama Fulan. Kenapa si Alan gak dikasih? Kok si Fulan dikasih? Ini kedoliman. Anak-anaknya berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Li ghairi qasdin sahih, dengan tujuan yang tidak benar. Aw yaqifu ala jihatin minal jihad, atau diwakafkan hanya pada arah-arah tertentu saja, bukan untuk kebaikan dan bukan pula untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh. Wa nahwi dzalik. Fa hadza kullu laisa biwaqfin sahih. Itu semua bukan wakaf yang benar. Kalau diwakafkan untuk sesuatu yang bukan kebaikan atau bukan qurbah, seperti yang kita contohkan tadi untuk lapangan bola tadi, sepertinya terdengarnya seperti wakaf, tetapi tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena lapangan tersebut akan dipakai dengan berbagai macam maksiat di dalamnya nantinya. Walaupun awalnya untuk mubah, tetapi berkait dengan kemubahan itu sekian banyak keharaman-keharaman. Ada judi, ada undi nasib, ada kemaksiatan, ada hura-hura, ada ikhtilat di sana laki-laki dan perempuan, ada segala macam. Fahadha laysa biwaqfin sahih. Ini bukan wakaf yang sahih. Bal huwa tahjirun bismil wakaf. Itu namanya tahjir bismil wakaf. Hijr. Wakaf. Sangat berbeda antara hujur dan wakaf. Mahjur itu adalah dibatasi. Ini hanya untuk ini saja, enggak perlu untuk itu. Itu mahjur namanya. Adapun wakaf bukan hanya mahjur. Mahjur wa ziyadah. Wakaf itu dibatasi dan ada penjelasan tambahan. Untuk taqarrub ilallah. Jangan dijual, jangan diapa-apakan manfaatnya untuk kaum muslimin. Taqarruban ilallah. Taib, kembali kepada kita. Wa mithli hadha la yu'ti hukm al-waqf. Mithla hadha la yu'ta hukm al-waqf. Min al-luzumi wa sabai wal fadl wal ahkam. Tidak terkena hukum wakaf, artinya tidak konsekuensinya. Kalau tidak ada konsekuensi wakaf, berarti batal, tidak berlaku. Itu maknanya tidak ada luzum. Wasawab, tidak ada pahala. Walfadl, tidak ada keutamaan. Walahkam, dan tidak ada hukum-hukum wakaf. Semuanya tidak berlaku pada perkara-perkara yang disebut tadi. Ditambah lagi dengan ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ahli waris sudah mendapatkan dari Allah hitungan yang rinci. Anak dapat berapa, istri dapat berapa, bapak dapat berapa, ibu dapat berapa. Itu semua sudah ada faraidnya. Sudah ada faraidnya. Maka kata Nabi, la wasiyata liwaris. Tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Saya wakafkan tanah saya ini dan rumah saya ini untuk anak-anak saya. Gak bisa, anak-anak kamu ahli waris. Tidak boleh mewasiatkan kepada ahli waris. Akan merusak hukum waris. Baik, barakallahu fikum. Wabihada, kalau begitu tidak berlaku. Tidak berlaku itu tidak ada padanya empat perkara. Tidak ada konsekuensinya, gak ada luzum, gak ada pahalanya, tidak ada keutamaannya, dan tidak berlaku pula hukum-hukumnya. Empat. Wabihada yadkhul fi abwabil dhulm. Bahkan bisa jadi dengan itu akan masuk dalam pintu-pintu kedzaliman. Mengapa? Karena yang tadinya ahli waris justru tidak mendapatkan warisannya. Seorang yang harusnya bisa mendapatkan hartanya tidak boleh menjual rumahnya, maka tidak mendapatkan hartanya. Ada kedzaliman di sana. Badalan min abwabil bir, justru pengganti dari pintu-pintu kebaikan dengan cara-cara yang tadi, cara-cara yang seperti itu justru menjadi pintu-pintu kedzaliman. Li'annahu laysa 'ala muradillah, karena itu tidak dengan keinginan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma ahdatha fi ghairi amrillah fa huwa raddun. Dan semua yang diada-adakan yang tidak ada perintah Allah padanya, maka dia raddun ay mardud, yakni tertolak. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Atau dalam lafaz, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Wa bima taqaddama ta'rif al-hikmah al-jalilah min al-waqf. Dari apa yang telah lewat, engkau tahu hikmah yang sangat tinggi dari wakaf. Apa itu hikmah yang sangat tinggi dari wakaf? Fahuwa ihsanun ilal mawqufi alaihim wa birrun bihim. Karena wakaf itu merupakan kebaikan kepada yang diwakafkan kepada mereka. Wa birrun, dan kebaikan untuk mereka. Wa hum awlan nasi bil birri wal ihsan, dan mereka adalah yang paling utama untuk mendapatkan kebaikan. Seperti yang sudah disebut tadi, berapa jenis orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kebaikan. Dawil qurba wal rahim wal fuqara wal masakin wal ajizin wal munqati'in wa musa'adati ahli al-khair dan lain-lain. Wadhalika imma li hajatihim, bisa jadi karena hajat-hajat mereka, karena mereka sangat membutuhkan seperti para fuqara wal aitam, anak-anak yatim, orang-orang miskin, wal aramil, janda-janda, wal munqati'in, orang-orang yang kehabisan bekal, atau karena hajat seperti para mujahidin, mereka memerlukan sekian banyak perkara, persenjataannya, pakaian perangnya, kendaraannya, atau para muallimin yang tentunya membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan kehidupan ma'isyah sehari-harinya, para pengajar, wal muta'allimin, atau para pelajar-pelajar yang sedang belajar dan menghabiskan waktunya untuk belajar sehingga dia tidak bisa mendapatkan makan dan minumnya kecuali dengan bantuan orang lain. Wal amilina, demikian pula para amilin, petugas-petugas. Amilin, petugas zakat. Tabarru'an fi khidmatis salihil 'am, karena itu sebagai bantuan untuk orang yang melayani kebaikan secara umum. Khidmatus salihil 'am. Dia melayani kaum muslimin, mengajarkan pada mereka ilmu, memberikan kepada mereka pengajaran, mendidik anak-anak dan seterusnya, mengisi kajian-kajian, maka mereka mendapatkan dalam Islam hajah atau mendapatkan ma'isyah, maka boleh wakaf untuk mereka. Wakaf bahwa tanah ini atau rumah-rumah ini tidak boleh dijual, khusus untuk para pengajar-pengajar tadi. Baik. Sehingga haknya adalah hak guna pakai. Hak guna pakai maknanya mereka silakan memakai. Tetapi kalau sudah tidak lagi mengajar di situ atau berpindah ke tempat lain, maka tempat itu tidak dijual, tidak dipindahkan, kecuali dipakai oleh orang berikutnya, dipakai oleh pengajar berikutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Wa fihi, dan pada wakaf juga ada ihsanun kabir, kebaikan yang sangat besar. Wa birrun azim lil waqif, bagi orang yang mewakafkan. Kalau tadi kan kebaikan untuk orang yang diberi kebaikan wakaf tersebut, sekarang kebaikan untuk yang mewakafkan. Yani id yatasaddaq bihadhihi sadaqah almu'abbadah, karena orang tadi masya Allah seakan-akan bersedekah dengan sedekah yang terus menerus. Selama tanahnya dipakai untuk kebaikan, terus pahalanya mengalir. Masya Allah. Ini ihsan wabir liman lil waqif, untuk yang mewakafkan. Seakan-akan dia bersedekah bihadhihi sadaqah almu'abbadah, karena seakan-akan dia bersedekah dengan sedekah yang terus-menerus. Allati yajri 'alaihi thawabuha, yang pahalanya terus mengalir. Ba'dan qita'i 'amalihi wa intihai amalihi, setelah terputus amalan-amalannya, setelah berakhir angan-angannya, yakni setelah wafatnya, ternyata pahalanya terus mengalir. bikhurujihi min dunyahu ila ukhrahu, ketika dia sudah hilang kesempatan untuk beramal, ketika dia sudah hilang harapan-harapan, ketika dia tidak bisa lagi berbuat apapun karena telah wafat, bikhurujihi min dunyahu, dengan keluarnya dia dari dunia ke akhirat, ternyata pahalanya masih terus mengalir. Mengapa? Karena ternyata tanahnya dipakai untuk masjid. Masya Allah. Selama masjid ini dipakai, maka orang tadi terus mendapatkan pahalanya. Selama masjid tadi dipakai untuk salat, orang yang sudah wafat tadi terus mendapatkan pahalanya. Ini keistimewaan wakaf barakallahu fikum, sehingga dianjurkan dan disuruh oleh Rasulullah SAW ketika seorang sahabat bermusyawarah. Ya Rasulullah, aku punya tanah dan aku tidak punya yang lebih bagus daripada ini, maka bagaimana pendapatmu? Aku pakai untuk apa? Kata Nabi, tahan. Asalnya sedekahkan manfaatnya. Tahan asluha, sedekahkan manfaatnya. Asalnya jangan dijual, jangan diapa-apakan, tahan. Tetapi manfaatnya berikan pada kaum muslimin. Kalau kebun misalnya, kebun kurma, maka kamu katakan saya wakafkan kebun kurma ini untuk kaum muslimin. Maka setiap panen hasilnya dimasukkan ke tempat untuk kaum muslimin, namanya apa? Kas negara. Naam. Barakallahu fikum, untuk fuqara, untuk masakin, untuk meminta-minta, untuk orang yang kekurangan, untuk orang miskin, untuk siapa lagi? Daul hajat, orang-orang yang memiliki hajat, termasuk yang kehabisan bekal di perjalanan. Hadis pertama dalam bab ini. Hadis Rabi wa samanun ba'dal mi'atain. Kalau dari awal kitab, berarti hadis ke-284. Hadis pertama dalam bab ini adalah hadis ke-284 dari awal kitab. An Abdillah ibn Umar qala asaba Umar ardan bi Khaybar. Umar mendapatkan tanah dari perang Khaybar, bagian beliau. Fa'atan Nabi SAW yasta'miruhu. Maka dia datang kepada Nabi SAW untuk bermusyawarah tentang tanah tersebut. Maka berkata Umar, berkata Abdullah bin Umar, saya ulangi, yang menceritakan Abdullah bin Umar, tetapi yang mendapatkan tanah tersebut adalah Umar. Kata Umar, ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar. Ya Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaybar. Lam usib malan qat huwa anfas indi minhu. Aku enggak pernah mendapatkan satu harta yang lebih berharga bagiku daripada tanah tersebut. Fama ta'muruni bih? Maka bagaimana, apa yang kau perintahkan kepadaku? Maka Nabi menjawab, lihat bimbingan Rasulullah SAW. In syi'ta, kalau kau suka, habasta aslaha, kau tahan pokoknya, asalnya, wa tasaddaqta biha, dan engkau bersedekah dengan hasilnya. Disuruh untuk tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya. Asal wa hasil. Asal pokoknya, sedangkan hasil adalah hasilnya. In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta bihasiliha. Apa hasilnya? Kalau kebunnya kebun kurma, maka kurmanya disedekahkan. Adapun asalnya ditahan, wakaf. Hasilnya terus dibagikan kepada kaum muslimin, kaum muslimin, kaum muslimin, kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala fatasaddaqa biha Umar. Maka Umar pun bersedekah dengan hasil dari kebun tersebut. Ghairu annahu la yuba'u asluha. Tetapi asluha, kebunnya, tidak dijual. La yuba'. Wa la yurath, tidak diwariskan. Wa la yuhab, tidak pula dihadiahkan. Dijual, diwariskan, dihadiahkan. Ini tiga-tiganya disebut apa? Tasarruf. Yani habasta 'ani tasarruf, ditahan asluha, tidak boleh ada tasarruf padanya. Enggak boleh dijual, enggak boleh diwariskan, enggak boleh dihadiahkan, enggak boleh dijadikan boros, enggak boleh diperlakukan apapun. Qala fatasaddaqa biha Umar fil fuqara. Maka disedekahkan oleh Umar kepada para fuqara. Wafil qurba, kepada kerabat-kerabat. Wafil riqab, kepada orang-orang yang masih dalam perbudakan. Wafi sabilillah, dan di dalam jalan Allah. Wabdi sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Wabdaif, atau untuk tamu-tamu yang datang. La junaha ala man waliyaha an yakula minha bil ma'ruf. Dan tidak mengapa untuk walinya untuk memakannya sekedarnya. Au yut'im sadiqan, atau memberi makan temannya, saudaranya, bil ma'ruf. Ghairu mutamawwil fi, tetapi tidak boleh mutamawwil mencari uang dengannya. Mutamawwil dari kata harta, mal. Mutamawwil mencari mal. Wa fil lafdhin ghairu muta'assil. Tentunya muta'asil maknanya mutamawwil. Jangan mencari untung dengannya. Jadi kalau bukan mencari untung, ada tamu, silakan makan kurma saya. Boleh. Ada orang yang datang atau temannya, makan, tidak mengapa. Tapi kalau nyari untung, makan. Gratis. Tapi bayar uang ini, bayar uang itu. Itu namanya mencari keuntungan. Tidak boleh. Baik. Hadal hadis barakallahu fikum al-asl fi al-waqaf. Ini dalil, merupakan pokok dalil tentang wakaf. Karena Nabi mengajarkan, bahkan menyuruh dengan lafaz amr. Kalau kau mau tahan aslinya, sedekahkan hasilnya. Dua-duanya bahasa Arab dan dua-duanya bahasa Indonesia. Asal dari kata asli, hasil dari kata hasil, atau kebalikannya. Aslinya itu dari kata asal, sedangkan hasilnya dari kata hasil. Tahan aslinya, sedekahkan hasilnya. Taib. In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kau mau, tahan aslinya dan sedekahkan hasilnya. Barakallahu fikum. Aktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.